بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita masih dalam hadis tentang syirik kecil yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bisa menimpa pada umatnya. Sebagai tambahan daripada tambahan faedah terkait dengan hadis ini, terkait masalah riya, ya, ditinjau dari sisi ditolaknya suatu amalan, ya, ditolaknya suatu ibadah itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, warya'u yanqasimu bi'tibari ibtalihi lil ibadah. Naam, ila qismaini. Naam. Ditinjau dari sisi ditolaknya suatu ibadah maka terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal, yang pertama, an yakuna fi aslil ibadah. An yakuna fi aslil ibadah. Nah, riya itu ada atau muncul, ya, di awal permulaan ibadah. Nah, jadi dari awal, ya, menjelang melaksanakan ibadah atau ketika mau ibadah, nah di situ muncul riaknya, niatannya agar dilihat orang, agar dipuji orang, sehingga orang ini tidaklah mengerjakan ibadah kecuali dikarenakan riya. Ya. Dari awal pertama kali mengerjakan ibadah itu sudah timbul riyanya. Wal'iyadzubillah. Maka seperti ini amalannya tertolak. Ya, fahadha amaluhu batilun mardudun alaihi. Ya, fahadha amaluhu batilun mardudun alaihi. Maka ini amalannya batil, tertolak, ya, tidak diterima. Dari awal hingga akhir. Ya. Wal'iyadzubillah. Nah. Berbagai macam ibadah. Sholat. Qiraatul Quran. Sedekah dan seterusnya. Berbagai macam bentuk ibadah. Ini yang pertama. Dan yang kedua. Asani an yakuna riya'u tari'an 'alal ibadah. An yakuna riya'u tari'an 'alal ibadah. Nah, riya itu muncul pada waktu beribadah, ya. Riya itu muncul pada waktu beribadah. Baik, jadi awalnya pertama kali ibadahnya, sholatnya misalnya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah sholatnya muncullah riya tersebut, ya. Naam, pada waktu beribadah. Naam. Maka bagaimana seperti ini keadaannya? Apakah tertolak dari awal hingga akhir ataukah sebagiannya? Maka keadaan yang kedua ini, ya, fahadha yanqasimu ila qismaini. Fahadha yanqasimu ila qismaini. Keadaan yang kedua ini, di mana riya itu muncul pada waktu sedang beribadah, maka keadaannya ada dua macam. Ada dua keadaan. Terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, al-awwal an yudafi'ahu. An yudafi'ahu fahadha la yadurruhu. an yudafi'ahu fahadha la yadurruhu. Nah, muncul ketika sedang beribadah. Ya. Maka keadaan yang pertama, kondisi yang pertama ini dia menolaknya. Ya. Nah, memeranginya sudah. Tidak mau mengerjakannya karena riya. Sudah langsung dia tersadar. Langsung terjaga. Ya. Barakallahu fikum, langsung dia tolak niatan riya tadi. Fahadza la yadurruhu. Maka ini tidak bermudarat baginya. Ya, tidak bermudarat bagi orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Artinya ibadahnya tidak ada masalah, ya. Tetap terjaga. Karena niatnya masih terjaga. Baik. Nah. Seperti contohnya seorang mengerjakan sholat, ya. Barakallahu fikum, sholat dua rakaat, sholat sunnah atau sholat apa? Dua rakaat. Rakaat yang pertama ini ikhlas dari awal sampai pertengahan sholatnya. Ketika masuk bangkit rakaat yang kedua, nah ini karena mungkin ada orang-orang lain, ya. Barakallahu fikum, maka di situ muncul riya tersebut. Barakallahu fikum, sehingga kemudian dia panjang-panjangkan, dia lama-lamakan rukuknya, sujudnya, gerakannya diperindah, diperbagus, ya. Atau pura-pura nangis misalnya, ataupun juga yang lainnya, berbagai macam gaya-gaya seperti itu. Nah, sekali lagi, kalau ini kemudian, ya, dia tolak, ya, dia perang yang seperti itu, ya, maka tidak bermudarat baginya. Nah, ini keadaan yang pertama. Ya, keadaannya yang pertama. Taib. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Wa inis tarsala ma'ahu. Wa inis tarsala ma'ahu. Jika terus menerus. Berkelanjutan terus. Ya. Nah, barakallahu fikum. Satu rakaat tadi, kawan, bagaimana? Ikhlas. Rakaat yang kedua, muncul tadi itu, bisikan-bisikan riya. Dan kemudian tidak bisa dia tolak. Terus muncul ini riya tersebut, ya. Dan terus, ya, mengerjakannya sholat yang dua rakaat tersebut atau rakaat yang kedua ini karena riya. Naam, fa kullu amalin yasha'u 'anir riya fa huwa batil. Naam, fa kullu amalin yasha'u 'anir riya, maka semua amalan itu muncul karena riya, maka amalannya batil. Amalannya tertolak, ya. Naam. Nah, ini bisa dipahami, ya. Jadi kalau tidak dia perangi riyanya tadi, nah ini maka semua ibadahnya tertolak, semua ibadahnya batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, kan, memanjang-manjangkan bacaannya, manjang-manjangkan rukuknya dan sujudnya dan seterusnya tadi itu, ya. Nah, tidak dia tolak. Maka seperti ini, fahadza kullu amalihi habitun, semua amalan tertolak. Amalan yang dia kerjakan, ya, ibadah yang sedang dia kerjakan tersebut. Nah. Bisa dipahami? Baik, yang berikutnya, dari sini bercabang lagi suatu permasalahan. Ya, muncul lagi suatu permasalahan, ya. Walakin hal hadza al-butlan yamtaddu ila jami' ibadah amla. Apakah kebatilan, ya, ibadah ini, ya, itu berlaku pada semua ibadah, ya. Bentuk model yang kedua ini, kan, ya. Na'am, barakallahu fikum. Apakah ini berlaku pada semua ibadah? Baik, ibadah kan banyak. Salat atau juga sedekah atau juga yang lainnya yang bisa menimbulkan riya, qiraatul Quran dan macam-macam, ya. Nah, maka di sini pun juga demikian, la yakhlu hadza min halain, la yakhlu hadza min halain, tidak terlepas ini dari dua keadaan, ya, tidak terlepas dari dua keadaan. Baik. Keadaan yang pertama, ya, an yakuna akhiru al-ibadati mabniyan ala awwaliha. An yakuna akhiru al-ibadah mabniyan ala awwaliha. Akhir ibadah itu terbangun tergantung pada awalnya, ya. Bihaitsu la yasihu awwaluha ma'a fasadi akhiriha. Ya. Yaitu dalam bentuk tidak sah yang pertama itu dengan rusaknya bagian terakhir daripada ibadahnya. Fahadhihi kulluha fasidatun, maka ini semuanya rusak amalannya. Baik. Nah, artinya kalau terus-menerus riya ini muncul, ya, maka semuanya rusak ibadahnya, ya. Dimana kalau di akhirnya rusak, maka demikianlah di awalnya tadi juga rusak. Nah, begitu ya. Rokat yang kedua rusak karena riya, maka demikianlah rokat yang pertama tadi juga rusak dikarenakan riya tadi itu yang muncul pada waktu sholat. Wabah. Nah, ini contohnya seperti sholat. Fadzalika mithlu sholat. Seperti sholat, ya. Nah, barakallahu fikum. Karena ibadah sholat ini merupakan ibadah yang satu kesatuan. Dua rokaat ini merupakan ibadah satu kesatuan, ya, yang tidak terpisahkan. Maka demikian pula otomatis ketika di akhirnya rusak karena riya, maka di awal juga rusak dikarenakan riya tadi itu. Ketika apa? Berkelanjutan riyanya. Walhamdulillah. Bisa dipahami? Nah, ini keadaannya pertama. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, an yakuna awwalul ibadati munfasilan an akhiriha. Nah, ini terpisah, ya. An yakuna awwalul ibadah munfasilan an akhiriha, ya. Awal ibadah itu terpisah dengan yang terakhir. Awal ibadah itu terpisah dengan yang terakhir. Nah, baik. Bihaitsu yasihu awwaluha duna akhiriha. Bihaitsu yasihu awwaluha duna akhiriha. Di mana sah yang pertama, ya, bukan yang lainnya. Artinya yang kedua tidak sah. Barakallahu fikum. Maka ini bagaimana, ikhwan? Maka yang pertama tadi itu sah, sementara yang kedua, yang setelahnya, yang berikutnya maka tidak sah. Fahuwa batil. Bisa dipahami? Ingat ya, ibadah yang munfasil, ibadah yang terpisah. Ya, kalau sholat kan tidak terpisah. Ah, ini yang kedua, ibadah yang terpisah. Ini contohnya bagaimana, kan? Dalam masalah sedekah. Punya uang mungkin 1 juta, ya. Barakallahu fikum. Kalau Syekh bin Utsaimin memberikan contoh 100 riyal. Coba kalau dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin 1 juta. 1 juta dia sedekahkan untuk masjid 500 ribu misalnya. Baik. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari hamba Allah, jangan disebutkan namanya, ya. Langsung ke bendahara, sudah rahasia kita berdua saja. Misalnya Masya Allah. Baik. Nah, barakallahu fikum. Dari uang 1 juta, dia sedekahkan 500 ribu rupiah untuk masjid misalnya. Baik, kemudian enggak lama dari itu, ya, dia ingin bersedekah memberi makan para santri misalnya. Atau ikhwan-ikhwan Masya Allah. Tapi sekarang yang kedua ini, dari uang 1 juta tadi itu, yang sisa 500 ribu, dia kerjakan karena apa, ikhwan? Karena riya. Untuk yang kedua ini. Ibadah yang munfasil, ibadah terpisah. Karena riya ini yang kedua. Karena apa? Untuk mendapatkan simpati manusia. Ya, untuk mendapatkan simpati manusia mungkin. Baik, maka yang kedua inilah yang batil, yang rusak. Bisa dipahami? Adapun yang pertama tadi itu sumbangan sedekah untuk masjid diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ketika ibadahnya apa? Munfasil, walaupun satu bentuk ibadah. Ya, walaupun satu bentuk ibadah tapi bentuknya, modelnya, teknisnya itu berpisah, ya. Maka tergantung keadaannya. Yang pertama tadi diterima sah ibadahnya atau sedekahnya, yang kedua itu batil, fasid, rusak, ya, karena riya tadi. Wallahu taala alamu bissawab. Ini diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid dalam bab ini, ya. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita mendapatkan faedah perincian-perincian, ya. Perincian-perincian, tidak semua kemudian langsung riya, langsung hilang, terhapus amalnya, tidak, ya. Walhamdulillah dengan perincian-perincian amat sangat bermanfaat untuk kita. Bisa dipahami, ikhwan? Barakallahu fikum. Kita baca yang berikutnya. Kita masuk hadis yang dibawakan oleh barakallahu fikum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, masih dalam bab al-khauf min asy-syirki. Faqala rahimahullahu taala qaulu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Ya, juga ini suatu ancaman yang semestinya kita takut, ya, dengan ancaman tersebut. Man mata, barang siapa yang mati, ya, wa huwa yad'u lillahi niddan, dalam keadaan dia itu menyeru kepada tandingan, ya, menyeru kepada apa namanya, yad'u lillahi niddan, menyeru kepada Allah dengan suatu tandingan, ya, membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dakhala nar, maka dia masuk ke neraka. Iyadan billah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ini juga ancaman, barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan, mengangkat, membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, ya, dakhala nar, maka hukumnya masuk ke neraka. Hukumnya, sifatnya masuk ke neraka. Tayib. Barakallahu fikum. Tapi di sini bukan kemudian apa namanya, memfonis, mengklaim, ya, pada individu-individu tertentu, maka ini masuk neraka, maka ini masuk neraka, ya. Barakallahu fikum, namin, tapi ini suatu hukumnya, ya, hukum ketetapan dalam syariat ini. Naam, qala hafizahullah ta'ala, yad'u, ya, yad'u dalam hadis ini, apa yang dimaksud dengan yad'u, ya, yad'u di sini bisa bermakna berdoa, bisa bermakna, kalau kita tinjau dari sisi lafaz bahasanya, makna secara bahasa, bisa bermakna berdoa, bisa bermakna berdakwah, ya, bisa bermakna menyeru, bisa bermakna memanggil, ya. Tayib, maka di sini maknanya apa? Ya. Tayib, barakallahu fikum, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, ad-du'a huna as-su'al. Huwa as-su'al, ya. Yaitu permintaan, permohonan, ya. Artinya baik kawan, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan. Barang siapa yang memohon, barang siapa yang mati dalam keadaan dia itu memohon, meminta apa namanya, kepada Allah dengan menjadikan suatu tandingan, ya, dengan membuat suatu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya makna addu'a. Barakallahu fikum, yuqalu da'ahu idza sa'alahu au istaghatha bihi, ya. Dikatakan dalam konteks bahasa Arab, da'ahu, ketika dia apa? Iza sa'alahu, ketika seorang meminta kepada Allah, disebut, dikatakan dengan da'ahu, berdoa kepada Allah. Atau ketika dia beristighosah, ya, istighosah bihi, ketika dia beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam Arab, bahasa Arab, dikatakan dengan da'a, ya, da'ahu. Nah, walhasil ketika seorang itu minta, memohon, berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dalam konteks bahasa Arab disebut dengan konteks apa? Da'ahu, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Namun terkait dengan lafaz hadis ini, ya, maknanya tidak hanya sebatas doa bermakna permintaan saja. Ya. Barakallahu fikum. Tidak sebatas bermakna permintaan saja. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Doa di sini dalam lafaz hadis ini yad'u, ya. Yad'u ini bisa bermakna apa namanya? Doaul ibadah dan juga doaul masalah. Naam. Barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ikhwan, dalam lafaz hadis ini maknanya meliputi, mencakup, ya, menjadikan tandingan untuk Allah. Yatakhidhu lillahi niddan, menjadikan, mengangkat, membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam hal sawa'un da'ahu du'a'a ibadatin au du'a'a mas'alatin. Baik itu dia berdoa kepada Allah dengan bentuk doa ibadah atau juga doa masalah. Apa itu doa ibadah, doa masalah, apa itu maknanya? Ya. Doa ikhwan itu ada dua macam. Ya. Doa dalam tinjauan syariat itu ada dua macam, ya. Yang pertama doa mas'alatin, doa masalah. Ya. Doa masalah. Baik. Apa ini doa masalah ini, ya? Apa ketika ada masalah? Ya, ketika ada masalah, minta agar dikeluarkan dari masalahnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini namanya doa masalah. Begitu ya. Barakallahu fikum. Doa masalah itu doa, permintaan, permohonan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam apa yang kita inginkan. Ah, ini namanya doa. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar rezekinya lancar. Berdoa agar selamat dunia akhirat. Berdoa agar dapat jodoh. Berdoa agar walhasil semua yang dia inginkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nama, maka namanya apa, ikhwan? Doa masalah, ya. Doa masalah. Maka dalam lafaz hadis ini pun juga masuk dalam konteks hadis ini, doa masalah tadi. Doa permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, agar diberi kesehatan, kesembuhan, diberi anak-anak yang soleh, solehah dan seterusnya. Ini semuanya apa yang kita mohonkan, kita minta kepada Allah, termasuk apa? Doa masalah. Yang kedua, yang mana termasuk juga dalam konteks hadis ini, yaitu doa ibadah. Doa ibadatin, doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Naam. Barakallahu fikum, yaitu semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti shalah, seperti puasa, ya. Dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Ya. Barakallahu fikum, sedekah, infak, haji dan semua bentuk ibadah ini juga termasuk dalam kategori apa? Doa. Ya, disebut dengan doa ibadah, ya. Disebut dengan doa ibadah. Kenapa ini ibadah dikatakan sebagai doa yang terkandung di sana permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena ketika seorang beribadah kepada Allah dengan berbagai macam bentuknya, ya, maka di situ terdapat, ya, permohonan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, ketika sholat, ya, berbagai macam sholat sunnah, sholat wajib, sholat sunnah, puasa, puasa wajib, puasa sunnah, haji dan semuanya, di sana ada permohonan, permintaan kepada Allah agar apa? Yang pertama, agar diampuni dosa-dosanya ketika mengerjakan ibadah tadi, ya. Barakallahu fikum, atau juga dia berharap dengan ibadahnya itu agar Allah menyelamatkan dia, ya, menyelamatkannya dari azab neraka, ya. Barakallahu fikum, ataupun juga agar diberi pahala, ya, atas ibadah yang dia kerjakan tersebut. Sehingga disebut dengan doa ibadah. Karena dalam ibadah tergantung apa? Terkandung doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Maka ini pun juga demikian. Ketika melaksanakan doa ibadah, ya, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mati dalam keadaan seperti ini, dakhalan nar, dia masuk ke neraka, wallahi a'udzubillah. Taib, ini bisa dipahami, ikhwan. Jadi dalam konteks hadis ini, wa huwa yad'u lillahi niddan, ya, dia menyeru, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu tandingan. Ini bermakna dua bentuk ibadah. Terkandung dua bentuk ibadah tadi. Barakallahu fikum. Naam. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, niddan, ya, makna an-nidd, ya, yang dalam ayat dikatakan juga fala taj'alul lillahi andadan wa antum ta'lamun, ya, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara dalam keadaan kalian mengetahuinya. An-niddu bermakna al-mithlu wasyabihu, al-mithlu wasyabihu, yang semisal, ya, yang serupa, ya. Nah, jadi di sini larangan untuk menyerupakan makhluk-makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fi khosaisi, fi khosaisillah. Nah, ini mana anid? Ini tandingan. Jadikan makhluk ini sebagai sesuatu yang seperti Allah, yang semisal dengan Allah, yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengabulkan doanya, bisa menyelamatkannya, bisa berbagai macam perkara yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini makna menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Qala hafizahullah taala al ma'na al ijmali lil hadis. Makna hadis secara umum. Yukhbiru ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengkhabarkan, menerangkan, anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathilan fil ibadah, bahwasannya orang yang menjadikan, ya, syabihan, yang serupa, wa mathilan, yang semisal, yakni tandingan untuk Allah, ya, fil ibadah, dalam bentuk ibadah, dalam praktek ibadah, ya, nah, yad'uhu, dia berdoa kepadanya, ya, wa yas'aluhu, dan minta kepadanya, wa yastaghitsu bihi, dan juga minta tolong padanya, pada makhluk tadi itu, ya, ini juga apa, ikhwan? Inilah bentuk menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang dijadikan tandingan itu berupa apa? Nabiyan kana hadzan niddu, baik tandingan tersebut berupa nabi, ya. Aw ghairahu, atau selain nabi, ya. Naam. Terus wastamarra ala dzalika ila al-mamat. Wastamarra dzalika ila ala dzalika ila al-mamat. Dan terus menerus dalam keadaan seperti ini sampai mati, wal'iyazubillah, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ailam yatub minhu, ya, ailam yatub minhu, yakni dia tidak bertobat kepada Allah dari dosa menjadikan makhluk sebagai tandingan untuk Allah tadi itu, ya, lam yatub minhu qabla al-mamat, sebelum mati, ya, wal'iyazubillah, fa inna masirahu ilan nar, ya, maka tempat kembalinya adalah an-nar, ya, fa inna masirahu ila an-nar, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam, wal'iyadzu billah, li'annahu musyrikun, karena dia adalah orang yang mengerjakan kesyirikan, orang musyrik. Nah, mati dalam keadaan musyrik, wal'iyadzu billah. Tayyib, qala hafizahullah ta'ala wa tikhadun niddi ala naw'aini, watikhadun niddi ala an-naw'aini, menjadikan, mengangkat, membuat suatu tandingan itu bagi Allah ada dua macam, ya. Nah, ada dua macam pada intinya, ya. Ada dua macam bentuknya ini pada intinya. Al-awwalu, yang pertama. Yang pertama, an yaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadah. An yaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadah, ya, membuat tandingan, membuat sekutu bagi Allah pada berbagai macam ibadah, ya. Nah, membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada berbagai macam bentuk ibadah, au ba'dihha, atau sebagian ibadah, walaupun enggak semuanya, ya. Nah, ini bentuk-bentuk menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menyembah kepada patung saja sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin, ya. Nah, menjadikan tandingan untuk Allah dari makhluk-makhluknya ini pada berbagai macam bentuk ibadah atau sebagian saja dalam perkara ibadah, ya. Fahadha syirkun akbar. Fahadha syirkun akbar, maka ini syirik besar, ya. Nah, maka ini syirik besar. Sahibuhu mukhalladun finnar. Sahibuhu mukhalladun finnar, pelakunya kekal di neraka. Wal'iyadzubillah. Nah. Barakallahu fikum. Tadi kan berbagai macam bentuk ibadah, ya, yang antum sudah antum pelajari dalam kitab Salasatul Usul, ya, berbagai macam bentuk ibadah, semuanya itu, ya, ketika dipalingkan kepada selain Allah, ya, maka itu berarti wal'iyadzubillah manusia itulah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Asani, ya, bentuk model yang kedua daripada menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala yang kedua, asani makana minasyirkil asghar. Makana minasyirkil asghar, ya. Barakallahu fikum, tandingan daripada yang berbentuk syirik kecil, ya. Menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala daripada bentuk kesyirikan yang kecil, ya. Nah, kalau tadi yang pertama apa, syirik besar. Nah, yang kedua ini bentuknya syirik kecil, ya. Menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk asyirkul asghar, ya. Kaqaulir rajul, contohnya, ya. Kaqaulir rajul, seperti orang yang berkata, "Masya Allahu wa syi'ta." Ya. "Masya Allahu wa syi'ta." Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Naam. Wal'iyadzubillah. Ini juga sebagai bentuk apa? Menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Saya bisa seperti ini, saya begini, saya begitu, saya selamat. Ya. Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Wal'iyadzubillah. Ya. Barakallahu fikum, ini bentuk tandingan pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Syirik kecil. Barakallahu fikum. Walaulallahu wa anta. Walaulallahu wa anta. Dan kalau bukan karena Allah dan karena kamu, ya. Kalau bukan karena Allah dan bukan karena kamu, dan bukan karena kamu, maka saya pasti mati tadi sudah. Wal'iyadzubillah. Ya. Naam, ini bentuk menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Berbagai macam bentuk kesyirikan yang kecil. Tayib. Nah, kenapa di sini ikhwan dikatakan syirik kecil? Ya. Misalnya juga barakallahu fikum, supaya enggak bingung ini aja, ya. Dua contoh kalimat ini aja, ya. Kenapa yang seperti dikatakan syirik kecil? Kenapa bukan dikatakan syirik besar? Barakallahu fikum. Siapa yang bisa menjawab? Ketika diingatkan ditegur, ya akhi, ya pak, bu, jangan bilang seperti itu, ya. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu iya tahu saya, ngerti itu sejak kecil saya tahu. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya enggak apa-apa ngomong ini karena Allah dan karena kamu. Ini atas kehendak Allah dan atas kehendak kamu. Ini pun kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena kamu, ya enggak apa-apa sih. Apa masalahnya? Antum bisa menjawab sebuah ini? Karena syirik kecil. Kan enggak apa-apa sih. Saya yakin sejak kecil saya Islam loh. Sejak kecil saya yakin semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kamu. Tapi ini hukumnya bagaimana, Ikhwan? Syirik kecil. Bukan syirik besar. Kenapa kok bukan syirik besar? Siapa yang bisa menjawab? Nah, fadhal ya Abu Ahmad. Abu Ahmad. Nah, iya saya yakin itu. Enggak bisa berbuat apa-apa kita tambah izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Paham saya tuh. Saya paham, tapi kenapa kok dikatakan syirik? Cuma ngomong gini aja kok syirik? Sebenarnya syirik memang dasar Wahabi kamu ini. Nah. Siapa yang bisa menjawab? Ini sebagai bentuk tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ya Aba Fawaz. Karena dia menyandingkan keyakinan kepada Allah dan kepada manusia. Nah. Tayib dikatakan syirik kecil karena ya, karena dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mengatur ini semuanya, kan begitu ya? Ini semua dari Allah, yang menyelamatkannya Allah, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, semua dari Allah, saya yakin ini. Tapi tadi menyandingkan ya, kehendak ini semuanya dengan makhluknya. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan sebagai syirik kecil. Tayib. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Tapi kalau misalnya semata-mata ini karena kamu, semata-mata karena kamu ini sang yang jadi apa? Syirik besar. Wadih. Ini pokoknya karena kamu tok ini sudah. Ya. Maka yang seperti ini syirik besar. Tapi kalau dia masih yakin melafadzkan ini semua karena Allah, kemudian dia sandingkan makhluk-makhluknya, inilah yang sebagai bentuk syirik kecil, bukan syirik besar. Kenapa? Sekali lagi, karena masih meyakini Allah sebagai penyebabnya yang hakiki. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Nah. Mutirna binau ikada. Nanti akan kita bahas pada bab berikutnya. Sebagaimana ini ucapan kaum jahiliyah. Kita diberi hujan ini karena bintang ini. Tayyib. Akhirnya turun hujan. Wadih. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada dua hukum. Kalau kemudian ini dia yakini cuma karena bintang itu saja yang menurunkan hujan, maka syirik besar. Wadih. Tapi kalau dia yakini ini semua karena Allah, tapi juga karena ada bintang itu, sehingga turun hujan seperti ini syirik kecil. Wadih. Karena apa? Masih ada keyakinan Allah yang menurunkan hujan tadi, yang mengatur semesta alam. Wadih. Maka dikatakan di sini kan, sebagaimana ucapan Syekh Shalih Fauzan, asyirkul asghar, syirik kecil. Bisa dipahami? Walhamdulillah. Naam. Kita selesaikan. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya, mimma fihi, ini kan, letak kesyirikannya. Apa? Mimma fihil atfu bil wawi. Ini letak kesyirikannya. Ya, dari berbagai macam lafaz yang terdapat atof penyandaran kata sambung dengan huruf wawu. Dan bahasa Indonesianya, ya, disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, disandingkan dengan apa? Ala lafzul jalalah, terhadap lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kamu, ya. Nas'alullah taala salama wal afiyah. Barakallahu fikum. Wa kayasirir riya, demikian pula seperti riak-riak yang tersembunyi, ya. Nah, seperti riak yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Nah, ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dalilnya, ya, dalil yang sahih bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ya, lamma qala lahu rajulun, ketika ada orang berkata kepada beliau, masyaallah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kehendakmu, ya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataj'altani lillahi andadan, ya, apakah engkau menjadikan aku ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan apa, ikhwan? Masyaallah wa syi'ta, ya. Tapi katakanlah bal masyaallah wahda, ya. Akan tapi katakan saja masyaallah saja, ya. Ini ucapan sebagai bentuk menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala hafizahullah taala, wa hadza la yujibu takhlida finnar, yang seperti ini tidak mengantarkan kekekalan di neraka, ya, tidak kekal di neraka yang seperti ini. Tapi bukan haram besar, haram dosa besar untuk kemudian melakukannya, yazubillah. Naam. Tidak kekal di neraka wa in dakhalaha, kalau masuk ke neraka, ya. Tidak kekal di neraka walaupun kalau, ya, kalau masuk ke neraka, wal yazubillah. Nasallallahu taala salama wal afiyah. Insyaallah taala sampai di sini dulu dars kita di malam hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik membimbing kita kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang Allah ridai, dan Allah senantiasa menjaga, melindungi kita dari berbagai macam jalan-jalan kejelekan, ya, syirik dengan berbagai macam bentuknya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.